Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-Thani, yang kedua. Qadr wajib fil baqar. Qadar zakat yang wajib dikeluarkan pada sapi. Yajibu fi 30 baqaratan ila 39 tabi'un. Wajib dikeluarkan zakat pada 30 ekor sapi sampai 39 ya, tabi'un, satu ekor sapi yang disebut tabi'un. Wa huwa ma tamma lahu sanatun, yaitu sapi yang sudah genap usianya 1 tahun. Jadi sudah masuk ke tahun kedua, artinya usianya sudah lebih dari 1 tahun. Wasumya bidzalik, dinamakan demikian, dinamakan tabi' pada usia itu. Li'annahu yatba'u ummahu, li'annahu yatba'u ummahu, karena sesungguhnya dia mengikuti induknya. Ya, pada usia itu dia sudah bisa mengikuti induknya. Yatba'u ummahu, mengikuti induknya. Makanya disebut tabi'. Wafi 40 ila 59 dan sebelum lanjut, tabi' itu juga yang disebut dengan jaza, ya, itu juga disebut jaza. Baik. وفي 40 إلى 59 مسنة, wajib keluar zakat pada 40 ekor sapi sampai 59 ekor, ya, wajib keluar zakatnya musinnah. Jadi 40 sampai 59 ekor wajib dikeluarkan zakatnya seekor sapi yang disebut musinnah. Musinnah, wahia ma tamma laha sanatan, wahia yaitu ma tamma laha sanatan, yang genap usianya 2 tahun. Sudah genap 2 tahun, berarti sudah masuk ke tahun ketiga, berarti sudah lebih 2 tahun. Wasummiyat bidalika, disebut demikian, disebut musinnah pada usia itu, li'annaha tala'at laha asnan, karena sapi pada usia itu tala'at laha asnan, sudah muncul gigi-giginya, ya, sudah tumbuh gigi-giginya. Ya, ini musinnah, ini thaniyah, yang disebut thaniyah. Nah, kemudian wafi 60 ila 69 tabi'an, pada 60 ekor sapi sampai 69 ekor keluar zakatnya, wajib keluar zakatnya tadi'an, 2 ekor tadi'. 2 ekor tadi'. Ya. Tadi sudah lewat, kenapa disebut tabi'? Karena sudah mengikuti induknya. Usianya berapa? Genap 1 tahun. Dan ini sudah 1 tahun lebih. Sudah lebih dari 1 tahun. Nah, 2 ekor. Jadi kita bisa pahami dari sini bahwa nisab minimalnya 30 ya. Sebenarnya telah lewat nisab ya. Sapi adalah 30. Ya. Ketika mencapai 30 keluar 1 ekor tadi. Jika mencapai nisab 40 yang keluar musinnah yang lebih besar usianya, selisih 1 tahun kan. Tadi yang genap 1 tahun, yakni sudah lebih dari 1 tahun, sedangkan musinnah yang genap 2 tahun, yakni sudah lebih dari 2 tahun. Jadi jika 30 ekor sapi yang keluar 1 ekor tadi, jika 40 ekor yang keluar adalah 1 ekor musinnah. Ya. Selama tidak mencapai 40 ekor, hanya 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ya. Maka sisa 30 itu, misalkan 31 kan sisa 1 kan. 32 berarti sisa 2. 39 berarti kan ada sisa 9. Nah, yang sisa-sisanya itu tidak terkena zakat. Jadi tetap keluar 1 ekor tadi. Makanya di sini dikatakan 30 ila 39. Jadi 30 sampai 39 yang keluar tetap 1 ekor tadi. Sampai mencapai nisab berikutnya itu 40. 40. Nah, jika sudah 40, maka yang keluar musinnah, harus musinnah. Ya, lebih tua setahun daripada tadi ya. Dan begitu pula kelebihan dari 40 ya. Kelebihan dari 40 jadi 41, 42 dan seterusnya sampai 59. Itu tetap musinnah. Jadi 40 ekor musinnah, 41 ekor juga musinnah yang keluar, 42 juga musinnah, 50 ekor juga musinnah yang keluar, 57 juga musinnah, 58 juga musinnah, 59 juga musinnah. Jadi kelebihan dari 40 itu tidak terkena zakat. Nah. Sampai mencapai 60. Ketika mencapai 60 ekor, berarti kan dibagi dua kelompok, 30-30. Setiap 30-nya keluar apa? Setiap 30-nya keluar tabi'. Berarti kan 2 ekor tabi'. Makanya di sini, wafi sittin ila tis'in wa sittin tabi'an. Karena setiap 30-nya tabi'. 60 berarti kan 30 tabi'. 30-nya tadi, berarti 2 ekor tadi. Lebih dari 60. Kelebihannya bagaimana? 61, 62, 63. Ya. Sampai 69. Nah. Tetap 2 ekor tadi. Jadi 69 misalkan ya. Yang tertinggi 69. 30 kelompokkan 30. Nah, ini keluar 1 tadi. Kelompok lagi 30 keluar 1 tadi. Sisanya berapa? Kelebihannya berapa? 9. 9-nya tidak kena zakat. Gitu. kelebihan-kelebihan tadi yang tidak kena zakat itu disebut, ya, diistilahkan dalam zakat diistilahkan dengan istilah waqas. Itu istilahnya waqas sebagai faedah buat antum. Ini jumlah antara dua nisab yang tidak terkena zakat itu disebut waqas. Nah, disebut waqas. Dihafalkan ya, yang difahami. Ya. Jadi antara antara 30 dengan 40, nah itu kan ada waqasnya itu, jadi itu sama zakat. Nah. 40 ya. Antara 40 sampai dengan 60. Nah. Ada waqasnya dia terkena zakat. Jika sudah 60, 30-30 jadi 2, kena zakat semua. 2 ekor tadi. Tapi jika lebih dari 60 sampai 69, 9 ekornya itu, waqasnya itu tidak kena zakat. Jadi tetap 2 ekor tadi. Thumma fi kulli 30 tadi'un. Kemudian, pada setiap, ya, 30 ekor tabi' wa fi kulli 40 musinna, dan pada setiap 40 ekor musinna, satu ekor musinna, wa hakadha mahma balagat, demikianlah aturannya, ya, berapapun jumlah ekornya. Berapapun jumlahnya. Yang jelas, setiap 30-nya tabi', setiap 40-nya musinna. Nah, coba ya. Tadi, ya di sini yang tertera, 60 sampai 69, 2 ekor tabi', karena setiap 30-nya tabi', jadi 2 ekor tabi'. Waqasnya tidak kena. Nah, kalau sampai 70 ekor, berarti yang keluar berapa? Berapa yang keluar, Farid? Kalau 70 ekor. Apa yang keluar? Hah? Farid itu dari tadi ngomong tapi gak kedengaran suara. Antum pendengarkan atau anda panggil ke sini? Hah? Apa? Berdiri anda. Tabi' dan musinna. Satu tabi', satu musinna. Kenapa bisa? Penjelasannya bagaimana? Bagaimana penjelasannya? Satu tabi'nya diambil dari, dikeluarkan dari mana? Dari 30 satu tadi. Kemudian 40 satu musinna, karena jumlahnya tuh 70. Baik. Oh, 75 berapa yang keluar? 75 berapa yang keluar? Berapa? Berapa ekor yang apa yang keluar kalau 75 ekor sapi? Sama. 30-nya tadi, 40-nya musinna. 5 ekornya enggak kena waqas. Iya. Jadi kalau 80 ekor, apa yang keluar? 2 ekor apa? 2 ekor musinnah. 40, satu musinnah, 40-nya lagi satu musinnah. Jadi 2 ekor musinnah. Gitu ya. Sudah bisa mengeluarkan zakat ini. Iya. Baik. Wadhalika li hadithi Mu'adz radhiyallahu anhu. Hal itu berdasarkan hadith Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan pada hadith itu, fa'amarani, yani Mu'adz, hadith yang lewat, Mu'adz diutus oleh Nabi SAW memungut zakat di Yaman. Iya. Sudah lewat kan hadisnya? Hadis Mu'adz di mana? Iya. Di masalah pertama, syarat wajibnya zakat, syarat pertama yaitu Mu'adz meriwayatkan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pemungut zakat dari ahlul Yaman. Pada hadis itu wa fihi fa amarani, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepadaku an akhudha, untuk memungut minal baqari, dari sapi, min kulli 30 tabi'an, dari setiap 30 ekor sapi seekor tadi'. Yang genap 1 tahun. Wa min kulli 40 musinnatan, dan dari setiap 40 ekor musinnah, yang usianya genap 2 tahun. Nah ini dalilnya. Wa hadha jadwalun yubayyinu kayfiyata az-zakati fil baqar. Ini jadwal yang menjelaskan tata cara pengeluaran zakat pada sapi. Ini hanya mengulang yang di atas, al-adad min ila, jumlah dari, yakni jumlah minimal sampai maksimal, al-miqdarul wajib, kadar yang wajib dikeluarkan, min 30 ila 39, seperti di atas itu 30 sampai 39 seekor tabi'. Ya, kelebihan 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor, sampai 9 ekor, waqas, tidak kena zakat. Kemudian, min 40 ila 59, ya, yang ajar 40 sampai 59, al-miqdarul wajib, musinnah, seekor musinnah. Ya, jadi berapa itu, kelebihan itu, kelebihan dari 40 itu, 41, jadi 41 sampai 59 itu kelebihan 1 ekor, 2 ekor, sampai kelebihan berapa? 19 ekor ya? Ya, kelebihan sampai kelebihan 19 ekor itu tidak terkena zakat. Nah, ketika sudah mencapai sittin min sittin ila tis'wa sittin, dari 60 sampai 69, ya, tabi'an, keluar dua ekor tadi, 3 sampai 60, karena 2 kali 30. Jadi 2 ekor tadi. Kelebihannya 1 ekor sampai 9 ekor waqas, tidak kena zakat. Hingga mencapai 70, min 70 ila 79, 70 sampai 79, lihat tabi'un wa musinnah. Ini yang diujikan tadi. Sudah dijawab dengan benar. Ya. Karena jika 70 berarti dibagi 2 kelompok, 30 keluar 1 tabi', yang 40 keluar 1 musinnah. Kelebihan 1 ekor sampai 9 ekor tidak terkena zakat waqas. Fama zada, ya. Kemudian kelebihannya, ya, lebih dari itu, fa fi kulli 30 tabi', maka pada setiap 30 ekornya 1 ekor tabi', wa fi kulli 40, dan pada setiap 40 musinnah. Jadi jika mencapai 80, ya, berarti 40 setiap 40-nya keluar musinnah, ya, berarti keluar berapa musinnah? Kalau 80 tadi 2 ekor musinnah. Naam. Delapan puluh tambah tiga puluh berapa? 110. Nah, itu kelipatan berikutnya. Berarti jika 110, apa yang keluar? Hah? Dua musinnah, satu tadi, gitu. 40 musinnah, 40 musinnah, 80 kan? Kemudian 30-nya apa? Tadi, dua ekor musinnah, satu ekor tadi. Iya. Khairan insyaallah. Ya, ini aja dulu yang kita pelajari untuk ghanam nanti pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.